Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan Bagus Budiarjo di Metales Sugiwaras dengan judul Perkemahan Cibubur. Kejadian iki tak alami waktu aku isih sekolah kelas telu SMA. Waktu kui aku diajak koncoku sing jenenge Pendik. Koko ayu melu kemah yo, acara sekolah iki. Ya kemah neng di. Jare pembinane nek Cibubur. Iya, aku tak kondo karo wong tuwaku. Sak tekane omah aku kondo karo wong tuwa, banjur oleh izin melu kemah ana ing Cibubur. Kira jam telu sore aku mangkat saka omah tumuju ing sekolahan. Sak tekani sekolah bocah-bocah padha kumpul, banjur ora pati suwe pembina ngajak budal. Singkate cerita mengkene. Tekani panggonan sing dituju, bocah-bocah langsung medun saka bis lan nyiapake peralatan sing dinggo kemah. Kira-kira sak durungi srengenge surup, kabeh tenda wis padha dadi. Ana kedadian apa-apa. Sedelok-sedelok mung swara manuk beluk sing keprungu lan swara kewan-kewan wengi. Esoke bocah-bocah diajak senam pagi karo pembina. Banjur diadakno penjelajahan ngampi sore. kapindo kira-kira jam 7 sabare salat isya pembina ngadakno jurit malam. Tiap kelompok mung ana bocah telu. Anggone jurit aku nanang lan pendi dikagetake karo metune abang-abang ana ing dhuwur wit randu alas. Abang kui karo guyu arep ae nguntal aku lan bocah-bocah kui. Banjur aku karo bocah-bocah ngetokno jurus pamungkas. Ya kui kaki seribu utawa mlayu sak banter-bantere. Lah ora malah slamet malah digodhak. Akhire aku lan bocah-bocah ceblok ana ing galengan. Banjur tak cengungu abang-abang kuwi wis ora ana meneh. Ana jroning batin. Apa kuwi sing jenenge kemamang utawa lampor? Akhire aku lan kanca-kanca slamet saka kedadian kuwi kabeh. Banjur aku lan kanca-kanca bali ana ing tenda. Sak tekane tenda aku pendilan nanang langsung turu ra mikir yen mengko disemeni karo pembina. Aku diseneni marang pembina mergo urung wayahe jurit bar aku wis bali ning tendo. Nanging kedadian dek bengi ora diceritakno marang pembina. Jam 8 esuk kabeh siswa dijak jalan-jalan ana ing kampung cedhake tendo. Kira-kira aku weruh kaya ana kapel Katolik. Panggonane apik tenan. Kap kaping telu, aku meneng-meneng ape mlaku-mlaku ana ing kapel Katolik kuwi. Kira-kira jam 09.00 aku lan kanca-kanca sing kabeh 5 kuwi mlaku ana ing panggonan sing dituju. Sak tekani panggonan kira-kira jam 10 bengi, aku dikagetake weruh ana wong-wong penduduk kono sing lagi nyambut gawe. Dilalah kaget kura karu-karuan, jantungku kaya rasane pedot-pedoto. Sikilku ogel otek, tanganku ngejer kabeh. Sakwise aku nyedek ngerti yento kabeh penduduk kui. Dunadaan podoran duwe sirah, mung gembung tok. Sing mengkene ketoke menungso malah dadi sembarang kalir. Ana kuntilanak, wewe gombel, wong gedene dak ukur lan tetek blenek liyane. Aku ngerti kedadian kuwi banjur mlayu, mlayu sak banter-bantere. Ning ora malah tekan tendo malah aku kesasar. Saka lara kaya-kaya ana kuntilanak utawa wewe gombel kang ngisot saka kidul. Ono ndas gemblundung, kabeh kaya-kaya padha ngudak aku, lan ora seneng teka kulan tekane para kancaku. Dine aku banjur semaput ora sadar-sadar. Roh-roh aku wis ditemokno wargolan pembina. Wis sadar banjur diseneni entek-entekan karo sang pembina. Jarine penduduk sing neng kono sakwise kedadian kuwi tak takoni, panggon kapel Katolik kuwi tau ana cewek mati mergo bar diperkosa. Banjur kapel kuwi wis ora dinggoni maneh, dadi suwung, dadi akeh memedine. Bubar kedadian kuwi, pembina banjur ngajak mulih wis mari anggone kemah neng ceci bubur. Ayo, sing wis ya wis, sing penting aja dibaleni maneh. Saiki barang-barang yang podo dikemasin, ayo podo mulih, balik, balik, balik.